Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Amma ba'd. Fa inna astaqal hadis kitabullah. Wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa syarral umur muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai. Terakhir kita membahas tentang perilaku jahiliyah sebagaimana telah disebutkan tadi oleh penyiar, yaitu permasalahan mengukur, menimbang kebenaran itu ialah kepada orang yang diberikan oleh Allah Ta'ala kekuatan, kefahaman, ataupun diberi oleh Allah Ta'ala harta, kedudukan. Ya. Maka Allah bantah prinsip ini. Dan sudah kita sebutkan beberapa ayat dan hadis yang menjelaskan bahwa apa yang diyakini orang jahiliyah, kebenaran itu ialah bisa diketahui dengan dilihat orang-orangnya. Apakah orangnya itu orang yang diberi oleh Allah harta, kedudukan, atau orang yang diberi oleh Allah kecerdasan atau tidak. Maka kalau ternyata tidak, maka itu bukan di atas kebenaran. Maka kita masuk yang ke-8. Yang ke-8, mu'alif rahimahullah menyebutkan al-istidlalu ala budlani syai' bi'annahu lam yattabi'hu illa dhu'afa. Al-istidlal. Di antara perilaku orang jahiliyah, mereka berdalil tentang batilnya sesuatu, tentang kelirunya sesuatu, kesalahan sesuatu, bi annahu lam yattabi'hu illa du'afa. Karena tidak lain yang mengikuti ialah orang-orang lemah. Ya, tidak lain orang yang mengikuti itu orang lemah. Jadi kalau orang yang mengikuti kebaikan tersebut kok dilihat orangnya orang-orang yang kere, orang-orang yang lemah hartanya, ya, orang-orang yang mereka itu tidak memiliki kedudukan di tengah masyarakatnya, disimpulkan berarti ajarannya salah. Ayuhanas, ini prinsip jahiliyah yang ke-8. Lalu mu'allih membawakan firman Allah Ta'ala dalam surat Ash-Shu'ara, ayat yang ke-111. Surat Ash-Shu'ara wa qawluhu ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang kisahnya kaum Nabi Nuh alaihissalam. Ya, disebutkan dalam surat Asy-Syu'ara. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang orang-orang yang didakwahi oleh Nabiullah Nuh alaihissalam. Qalu, mereka menjawab. Yakni kaumnya Nabi Nuh menjawab. Anu'minu laka wattaba'aka al-arzalun. Ya. Anu'minu laka. Apakah kami disuruh beriman kepada engkau, wahai Nuh? Ya. Apakah kami disuruh beriman mengikuti ajaran kamu, wahai Nuh? Wattaba'aka al-arzalun. Sedangkan orang-orang yang mengikutimu itu adalah al-arzalun, orang-orang yang rendah. Ya. Sedangkan orang-orang yang mengikuti engkau itu hanyalah orang-orang yang al-arzalun, orang-orang yang du'afa, orang-orang yang lemah di antara kami. Ya. Wa ma naraka, dan tidaklah kami melihat engkau, wahai Nuh. Ya. Wa ma naraka, dan tidaklah kami melihat, dalam ayat yang lain, orang-orang yang mengikuti engkau, illa alladzina hum aradiluna badi'a ra'yi. Dalam ayat yang lain, dalam surat Asy-Syu'ara, dan tidaklah kami melihat engkau kecuali orang-orang yang mengikuti engkau, wahai Nuh, orang-orang yang badi'a ra'yi, orang yang pemikirannya pendek, terlalu dangkal cara berfikirnya. Bukan orang yang jauh cara sudut pandangnya. Begitu, apa yang didapatkan oleh Nabiullah Nuh alaihissalam ketika berdakwah kepada Tauhid, mengajak kaumnya kembali kepada ibadah ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Dalam ayat ini diterangkan oleh Imam Ibnu Katsir. Yaqulun, ayat ini menunjukkan tentang apa yang dikatakan oleh kaumnya Nabi Nuh, anu'minu laka wa nattabi'uka wa natasawa fi dzalik biha ula'il aradil alladzina taba'uka wa sadaquka wa hum aradiluna. Ya. Ayat ini kata Ibnu Katsir menceritakan kepada kita ucapan orang-orang yang dihadapi oleh Nuh. Apa ucapan mereka, kata Ibnu Katsir? Apakah kami disuruh beriman kepada engkau, wahai Nuh? Wa nattabi'uka, dan mengikuti ajaranmu. Wa natasawa fi dzalik bihaula, dan kami disuruh sama dengan mereka, orang-orang yang lemah, miskin, tidak berharta, ya, bukan orang yang punya kedudukan di tengah masyarakat. Alladzina taba'uka, dari orang-orang yang mengikuti engkau dan membenarkan kamu. Ya. Ini apa yang diterangkan oleh Imam Ibnu Katsir. Dan dalam ayat ini diterangkan oleh Imam Syaukani dalam kitabnya Fathul Qadir. Kalimat anu'minu laka, kata Imam Syaukani dalam Fathul Qadirnya, wa wajhul istidlal minha, dan sisi pendalilan dari ayat ini, anal hamzata lil istifham al ingkari, bahwasanya huruf hamzah anu minu di situ itu adalah hamzah istifham untuk bertanya, dan juga untuk bentuk pengingkaran. Ya. Artinya mereka menanyakan kepada Nabi Nuh alaihi salam, apakah kami disuruh beriman kepada engkau, mengikuti ajaranmu, sedangkan yang mengikuti kamu itu orang-orang yang lemah. Ya. Istifham, ingkari. Tidak mungkin. Kami orang besar kok disuruh sama. Duduk, mendengarkan ceramah di lantai. Masa saya duduknya bareng sama orang? Lemah. Lemah. Saya ini orang gede kok duduknya di lantai. Ya, gitu ya. Lalu kalau orang gede, muntanya duduk di mana? Sofa saja. Dikhususkan, ada tempat khusus apa? Ya, kalau memang mau mencari hak, ya mau bersimpuh di hadapan ilmu. Sekalipun yang membawakan ilmu seorang budak sekalipun. Dan kita orang merdeka dan berharta, dengarkan. Ya. Sehingga banyak di kalangan para ulama-ulama salaf dulu, ternyata dari kalangan budak juga. Ya. Nah, ini menunjukkan seperti Umar bin Khattab mengangkat pemimpin kota Mekah waktu itu, ya. Nafi' ibn Abza. Ya. Nah, Ibnu Abza itu budak, tapi diserai jabatan ngurusi kota Mekah. Masyaallah. Karena dia alimun bi kitabillah wa alimun bil faraid. Mengetahui kitabullah dan mengetahui ilmu waris. Artinya, mereka sekalipun statusnya sebagai budak, tapi ketika diberi oleh Allah ilmu, maka diangkat kedudukannya oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan sampai kita merendahkan orang yang seperti mereka, ya, yang diberi oleh Allah kelebihan kedudukan ilmu, maka mereka diangkat oleh Allah. Itu kata Imam Syaukani. Adapun aradziluna dalam ayat ini, kata Imam Syaukani, maksudnya ialah safalatun nas. Aradziluna ay safalatun nas. Artinya orang-orang yang rendah. Adapun Syekh Saleh Fauzan mengartikan aradziluna ay ad-du'afa'u minna. Artinya orang yang rendah, orang yang lemah, begitu. Wa aradziluhum minal haqih, minal haqati wa nahwahum kama qala Qatadah wa Mujahid. Ini yang ditafsirkan oleh Imam Qatadah rahimahullah dan juga yang diriwayatkan oleh Imam Mujahid rahimahullah. Ayuhannas, para pendengar sekalian. Jadi, fahum angkaru, mereka orang jahiliyah, sekali lagi, mengingkari al-haq, ya, yang bersama Nabi dan Rasul. Al-haq yang dibawa dan diikuti oleh pengikut para Rasul, ya, karena mereka itu mengingkari dari sisi apa? Laisa lahum masiyah ala ghairihim. Sebab para pengikutnya Rasul itu tidak punya keistimewaan. Tidak punya kelebihan-kelebihan dibandingkan mereka. Balhum duna ghairihim. Bahkan mereka mengingkari karena sebab orang yang mengikuti dakwah tersebut, ajakan tersebut, di bawah mereka. Di bawah, maksudnya apa? Di bawah dari si hartanya. Dia pakai mobil, sementara yang menerima kebenaran tidak punya mobil. Mungkin punya sepeda genjot. Ya, siapa orang yang ngaji aja cuma pakai sepeda genjot kok. Kalau itu benar, tali pengikutnya mewah-mewah mobilnya. Gitu ya. Jangan seperti itu. Walam yattabi'hu asrafan nas wasajatihim. Mereka mengingkari kebenaran karena sebab orang yang mengikuti kebenaran itu, ya, bukan dari kalangan tokoh dan bukan dari kalangan para pemimpin-pemimpin masyarakatnya. Ya, inilah keadaan orang jahiliyah dulu. Maka kalau kita pada zaman sekarang kok prinsipnya seperti ini, nah, berarti kita memegang salah satu prinsip yang diingkari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diingkari oleh Allah azza wa jalla. Ayuhannas. Dan di antara dalil yang lain yang semakna dengan ayat ini dalam surat Hud ayat 27. Ayat tadi surat Asy-Syu'ara ayat ke-11 itu semakna dengan apa yang Allah kisahkan dalam surat Hud ayat 27. Ya. Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam surat Hud ayat 27. Wa ma naraka tabaka illa allazina hum araziluna badiyar ra'yi wa ma nara lakum alaina min fadlin bal nadunnukum kadzibin. Ya, dalam surat Hud, para hadirin sekalian, para pendengar sekalian, Allah Subhanahu wa taala menceritakan, masih mengisahkan tentang Nabi Nuh alaihissalam. Wa ma naraka, dan kami tidak melihat engkau wahai Nuh. Ya. Ittaba'aka, orang yang mengikuti dakwahmu, seruanmu, illal ladzina hum araziluna, kecuali mereka orang-orang yang lemah. Aradilun tadi ditafsirkan oleh para ulama seperti Imam Syaukani, ya, ini salaf safalatun nas, orang yang rendah, orang yang lemah. Ya. Badi ar-ra'yi, ya, ini tidak memiliki pemikiran yang mereka anggap memuaskan. Ya. Ya. Wa ma nara lakum alaina min fadl. Kami tidak melihat pada engkau wahai Nuh dari keutamaan. Kamu itu tidak punya kelebihan apa-apalah, ya. Begitu. Biasa pergi ke pasar, ya. Yeah. Masa ngaku-ngaku jadi nabi, jadi rasul. Wong kamu aja makannya kayak kami kok, makannya seperti kami yang kami makan, ya. Yeah. Kalau mau, yang diutus oleh Allah itu malaikat, kata mereka. Bukan dari kalangan manusia. Begitu. Na'udzubillah min dzalik. Begitu kuatnya penentangan mereka. Seperti yang Allah kisahkan. Mahadza ila basyarun mislukum, katanya. Tidak lain, Nuh ini hanya manusia seperti kalian. Yuridu ayatafaddala alaikum. Dia hanya ingin mendapatkan keutamaan di tengah-tengah kalian. Walau sya Allah la anzala malaikah. Kalau Allah berkehendak, ya Allah utus itu dari kalangan siapa? Malaikat. Ya, bukan dari kalangan orang dari seperti kita, apalagi dia pengikutnya saja orang-orang yang kelas ekonominya apa? Rendah. Nah, kelas bawah, apa kelas atas, kelas bawah ya? Kelas bawah kok. Masami'na bihadza, kata kaumnya. Kami tidak pernah mendengarkan ajaran seperti ini. Sejak zaman dulu, dari zaman nenek moyang kami sebelum dia ada. Itu udah kayak gini ajarannya. Ya. Masami'na bihadza fi abainal awwalin. Kami tidak pernah mendengar ajaran seperti ini dari nenek moyang kami sejak zaman dulu. Sejak zaman dulu ya agama kita seperti ini, ya. Beribadah kepada setan tadi, berhala-berhala tadi, kalau minta kepada Allah, kita datang kepada orang-orang soleh yang sudah dikubur. Ini sudah zaman dulu, sebelum Nabi Nuh datang. Ini kok orang datang ingin merubah, apa namanya? Kebiasaan masyarakat yang sudah diakui, sudah dilegalkan. Dilegalisasi apa namanya? Sudah dilegalkan. Masa mau dirubah? Mereka menuduh demikian ma'asyiral muslimin kepada Nuh. In huwa illa rajulun bihi jinnah. Bahkan tuduhannya cukup ngeri. Tidak lain, Nuh ini orang yang ditimpa jinnah. Apa itu jinnah? Tidak waras. Jadi dianggap akalnya lagi tertutup. Fatarobasu hattahin. Sudah, kalian tunggu saja sampai beberapa waktu. Ditunggu mbok sembuh. Oh, yang tidak waras yang mana ini? Fatarobasu hattahin. Jadi itulah tuduhan Nabi Nuh alaihissalam. Dituduh oleh kaumnya demikian dalam surat Al-Mu'minun ayat 25. Ya. Jadi apa yang dikatakan dalam surat Hud tadi, ayat berapa tadi? Ayat 27 ya. Wa ma nara lakum alaina min fadl wal nadunnukum kadibin. Bahkan kami meyakini kalian wahai Nuh dan para pengikutnya orang-orang yang kadibin, berdusta. Sehingga para pendengar sekalian, itu salah satu kisah yang menunjukkan prinsip-prinsip orang jahiliyah yang mereka mengukur benar dan salahnya sebuah prinsip agama hanya dilihat orang-orang yang mengikutinya. Ya, coba dicek pengikutnya siapa bain. Wah, ternyata setelah dilihat satu persatu, oh itu ekonominya kelas ini, oh itu juga tidak punya ini, oh itu juga seperti oh, semuanya kelas bawah menengah. Akhirnya disimpulkan ajarannya itu salah. Ayuhanas, ini yang dihadapi oleh Nabi Nuh alaihissalam pada zaman itu. Yang kedua, lihat juga kisahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini mu'allif membawakan dalil yang kedua, surat Al-An'am 52. Mengisahkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau barakallahu fikum mendakwahkan tauhid, mengajak manusia beribadah kepada Allah. Ternyata Masya Allah, al-haq yang didakwahkan oleh beliau, maka pada zaman itu banyak dari kalangan para budak-budak seperti Bilal bin Rabah, Salman Al-Farisi yang datang dari Persia, Wa'amar ibn Yasir, ibunya, bapaknya, ya. Sehingga orang-orang musyrikin yaskharun, meremehkan, melecehkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena yang mengikuti dakwahnya adalah orang-orang yang lemah tadi. Ya. Sehingga mereka mengatakan ij'al lana majlisan. Jadikan untuk kami majlis khusus. Mereka yang lemah-lemah ini jangan ikut duduk bersama kami. Kami ingin engkau duduk mengkhususkan kami para tokoh-tokoh. Adapun orang-orang lemah ini kamu usir saja. Gitu. Masya Allah. Dan ini Allah kisahkan di dalam Al-Quran surat Al-An'am 52 sampai 53. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman mengingatkan kepada nabinya. Wala tatrudil ladina yada'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhah. Dan janganlah engkau usir wahai nabi. Jangan engkau jauhkan wahai nabi. Siapa? Alladzina yad'una rabbahum. Orang-orang yang mereka berdoa, beribadah kepada Rabb mereka. Bil ghadati wal asyi, di waktu pagi dan di waktu sore. Umurnya benar-benar dimanfaatkan untuk beribadah, hanya mendekatkan diri kepada Allah. Jangan kamu jauhkan, kamu usir mereka. Yuriduna wajahu, yang mereka hanya mengharap wajah Allah. Lalu Allah ingatkan pula, ma'alaika min hisabihim min syai', tidak ada kewajiban kamu untuk menghisab mereka, menghitung amalan mereka sedikit pun. Ya, mereka memang orang lemah, Ammar bin Yasir, Hilal, tapi mereka orang beribadah. Wa ma min hisabika alaihim min syai' fatatrudahum fatakuna minadh dhalimin. Dan tidak pula dari hisabnya kamu atas mereka, demikian pula engkau tetap beribadah, mereka beribadah. Hisab itu adalah hitungan, itu urusan Allah. Fatatrudahum, sehingga kamu mengusir mereka, orang-orang yang lemah. Fatakuna minadh dhalimin, sehingga engkau menjadi orang yang dhalim. Ya. Lalu Allah ingatkan kepada nabinya juga, wa kadzalika fatanna ba'dhum bi ba'din. Demikianlah kami uji. Ya. Kami uji sebagian mereka dengan sebagian yang lain, liyaqulu aha ula'i manallahu alaihim min bainina. Agar mereka itu mengatakan, aha ula'i, apakah mereka itu? Manallah, mereka itu maksudnya para sahabat yang lemah tadi. Apakah mereka orang-orang yang lemah itu? Manallah yang telah diberikan oleh Allah berupa nikmat ketauhidan, keimanan, min bainina, bukan dari kami. Ya, di sini Allah Ta'ala mengingatkan kepada nabinya di dalam hal ini agar supaya bersabar, membimbing, mengarahkan, ya, menjaga orang-orang yang lemah. Ya. Sehingga dalam ayat ini sesuai juga dengan surat Al-Kahfi ayat 28. Al-Kahfi ayat 28. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Ayat ini adalah kama qala, sebagaimana apa yang Allah ingatkan kepada nabinya dalam Al-Quran. Wasbir nafsaka. Bersabarlah dirimu, wahai Nabi SAW. Ma'alladina yad'una rabbahum bilhadati wal'asyi. Al-Kahfi 28. Bersama orang-orang yang berdoa, beribadah pagi dan sore. Yuriduna wajhah, yaitu orang-orang yang mengharap wajah Allah. Dari kalangan orang-orang yang lemah tadi. Ya. Ada Bilal, ada Ammar bin Yasir, ada Khobab, ya, ada Suhaib, dan yang lainnya. Wala ta'du aynaka anhum. Wala ta'du aynaka anhum. Turidu zinatal hayati dunya. Jangan kamu meninggalkan untuk memandang mereka, membimbing mereka. Hanya ingin mengharapkan dunia. Ya. Lalu Allah katakan, wala tuti' man aghfala qalbahu an dzikrina. Janganlah kamu mentaati orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami. Wattaba'a hawa, dan orang yang hanya mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furuta, dan urusannya itu nanti akan melampaui batas. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya SAW untuk bersabar, ya, walaupun yang mengikuti dakwah beliau itu orang-orang yang lemah seperti Khobab, ya, Suhaib, Bilal, Ammar bin Yasir. Sabar, ini dakwah, walaupun mengikutnya orang lemah. Justru kata Nabi, innamatun sorun waturzakun bidu'afaikum, kalian ditolong, tidak lain kalian ditolong, diberi rezeki oleh orang-orang yang lemah. Orang lemah biasanya hatinya lembut, ya, hatinya mudah tersentuh. Iya. Jadi jangan sampai berkecil hati, termasuk pada zaman sekarang. Kita dakwah, mengajak kepada tauhid, kepada sunnah, qadarullah, yang dengerin, yang mengikuti kok orang-orang yang lemah. Ya, yang sabar. Jangan terus kita lebih bersemangat kalau yang mendengarkan itu orang-orang yang punya apa tadi? Kedudukan, harta, kedudukan lainnya. Lebih diperhatikan. Tapi kalau orang lemah, lah kamu jangan ngasih ke saya. Cari yang lain saja sana. Jangan seperti itu. Ya. Rasulullah SAW diingatkan untuk jangan bersikap seperti itu. Ya. Karena orang jahiliyah, mereka dulu mengukur benar dan salah karena hanya melihat orang-orang mengikuti. Kalau itu orang kuat, hartanya, kedudukannya berarti orang benar. Kalau yang mengikuti orang lemah, berarti itu dakwahnya salah. Padahal itu bukan ukurannya. Justru Rasulullah SAW disuruh untuk bersabar, membimbing orang-orang yang lemah. Iya. Sehingga dalam ayat tadi, surat Al-An'am, menceritakan kepada kita, agar Rasulullah SAW untuk tidak meninggalkan orang-orang yang lemah. Karena kebenaran itu bisa diterima orang yang ekonominya lemah, bisa diterima oleh orang yang ekonominya kuat. Bisa diterima oleh rakyat, bisa diterima oleh raja, oleh penguasa. Karena kebenaran itu adalah al-haqqu ahaqqu ayyutaba. Kebenaran itu lebih pantas untuk diikuti siapapun dia yang mengikutinya. Inilah di antara ayat yang kedua, ya, dalil yang dipakai oleh Al-Imam rahimahullah, dan kita lanjutkan lain waktu insyaallah subhanahu wa taala. Kita tutup. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami mohon maaf bila mana ada kesalahan dan kurangnya. Kami serahkan kepada penyiar. Tafadhol.